الحمد لله. لمحن شكور kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita. Menuntun kita selalu, menuntun kita senantiasa berjalan di jalan Allah dan di jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis Nabi, man salaka tarigan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tarigan ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang berjalan menuju tempat di mana dia ingin menimba ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kemudahan jalannya menuju surga. Dari kita meninggalkan pekerjaan kita, meninggalkan urusan kita, menyisihkan waktu kita untuk hadir ke tempat ilmu, tapi dengan langkah kita saja, setiap langkah orang yang keluar dari rumahnya, langkah demi langkah yang dia gunakan untuk menuju tempat ilmu, itu semua sudah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ganjaran terbesarnya adalah langkah-langkah itu akan diganti oleh Allah sebagai langkah-langkahnya yang memudahkan dia untuk menemukan jalan surga. Kalau ada orang ingin masuk ke dalam surga atau ingin sampai kepada surga, tapi dia tidak punya usaha dari menuntut ilmu, maka hakikatnya perjalanan dia menuju surga sangatlah meletihkan. Kenapa? Karena dia nggak tahu jalannya. Karena tujuan kita belajar ini, tujuan kita menimba ilmu adalah agar kita tahu langkah-langkah yang tepat untuk kita ambil agar ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Karena banyak di luar sana orang yang beribadah. Mereka beribadah, mereka mengerjakan kebajikan, mereka melakukan kebaikan. Akan tetapi banyak juga dari mereka, dari kebaikan ataupun kebajikan yang mereka lakukan, di sana tidak terdapat pahalanya sama sekali. Kenapa tidak ada pahalanya? Karena tidak tahu bagaimana beribadah dengan sebenarnya. Tidak tahu syarat-syarat apa agar ibadah kita menjadi sempurna. Mereka enggak tahu, mereka hanya mau ibadah. Di dalam firman Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan manusia ataupun jin, kata dia bilang, kecuali tujuan dari penciptaan itu adalah liya'budun, agar mereka beribadah, agar mereka menyembah Allah, agar mereka mau patuh kepada Allah. Nah, tapi kata ulama bilang, liya'budun itu artinya enggak cuma sebatas agar menyembah, tapi agar kamu menyembah dengan sebaik-baiknya penyembahan. Agar kamu ibadah, tapi dengan sebenar-benarnya ibadah. Karena ada sebuah kisah, seorang kakak beradik di zaman Bani Israel, ini bukan di zaman Nabi, di zaman Bani Israel, dua orang kakak beradik, yang satu, si kakak memutuskan ingin ibadah. Yaktafi firidhar, di goa. Dia milih pengen ibadah di goa. Gak mau ketemu orang, gak mau menikah, gak mau, pokoknya mau ibadah aja bertahun-tahun, diam di goa. Sementara saudaranya yang adik memutuskan untuk pergi belajar. Dia pengen belajar. Subhanallah, singkat cerita, setelah sekian puluh tahun mereka tidak saling jumpa, bahkan mereka satu sama lain gak saling tahu apakah saudaranya yang satu masih hidup, ataukah yang satunya lagi gak hidup, gak tahu. Adik ini setelah belajar ingin menyambangi sang kakak. Begitu dia sampai, ternyata subhanallah kakaknya masih hidup, masih tetap ada di goa itu. Bertemulah. Wah, kerinduan yang mereka sudah lama terpendam, gak berjumpa selama sekian tahun, saling ngobrol, saling bicara, sampailah tiba-tiba si adik ini bertanya sama kakaknya. Saya liatin dari tadi di leher kamu tuh ada kalung. Perasaan saya sebelum kita berpisah, kalung itu gak pernah ada sama kamu. Itu kalung apa? Ditanya sama dia. Itu kalung apa? Dijawab oleh si kakak. Saya waktu beberapa hari masuk ke dalam goa ini, ya, tiba-tiba ada binatang, tikus. Lagi saya ibadah, lagi saya sujud, lagi saya ngerjain ibadah, ini tikus sangat mengganggu. Suatu ketika jani ghadab, saya marah, saya pukul dia, mati dia. Tapi habis saya matiin dia, saya malah ngerasa gak tega. Bayangin, habis dia matiin dia ngerasa gak tega. Ini dikisahkan di beberapa kitab, di dalam kitab-kitab ulama kita. Dia gak tega. Maka sama dia, tikus itu tadi dari gak teganya dijadiin kalung. Bayangin. Dijadiin kalung sama dia, karena penyesalan. Dia mikirnya apa? Mikirnya, saya mau ibadah sama Allah, saya sudah zalim. Dia gak tega. Datang setan, ngehasut dia dari celah itu. Kamu gimana sih mau ibadah sama Allah, tapi sama makhluknya aja kamu gak bisa rahmat. Sama makhluknya aja kamu zalim. Bagaimana Allah mau terima ibadah kamu kalau kamu begitu zalim sama binatang? Wah, perasaan penyesalan itu terus tiba-tiba datang. Si adik bilang, la haula wala quwwata illa billah. Puluhan tahun kau bermukim di gua ini. Dan kamu menyembah Allah dalam keadaan Allah enggak terima semua ibadah. Kata kakaknya, kenapa begitu? Apa salah saya? Kenapa ibadah saya enggak diterima? Ya karena kamu ibadah bersamaan dengan bangke. Barangkali mungkin sujudnya si kakak lebih banyak dari si adik. Si adik gak banyak sujudnya, tapi si adik belajar. Ibadah bawa bangke gak sah. Tapi si kakak yang udah puluhan tahun ibadah gak pakai ilmu, gak didasarin ilmu, lewat begitu aja sia-sia ibadahnya. Gak ada satu pun dari ibadah yang diterima sama Allah. Tapi si adik mungkin ibadahnya hanya yang wajib, yang syarat yang penting. Tapi yang wajib yang penting dikerjakan sesuai dengan yang diminta sama Allah. Sesuai yang diwajibkan sama Allah. Maka dia dapat apa? Itu dia dapat kesempurnaan ibadah. Dan insya Allah dengan berusahanya kita dalam penyempurnaan ibadah, Allah terima kita. Tapi ada pun orang yang memilih dirinya dengan kebodohan. Ini, maaf ya Allah. Ada kesempatan peluang belajar, dia memilih memutuskan untuk saya ibadah aja. Allah maha tahu. Allah maha pengampun. Allah tahu isi hati hamba. Itu gak usah diraguin. Kalau sifat-sifat Allah yang begitu gak perlu diraguin. Tapi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kamu memaknainya harus lebih dalam. Artinya, ibadah bukan berdasarkan maunya kita. Tapi ibadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Nah, itulah kenapa diutusnya para nabi mengantarkan risalah, mengantarkan ajaran. Nabi punya kitab, disarankan untuk segera memiliki kitab. Ya. Disarankan untuk segera memiliki kitab. Kita akan masuk ke nomor selanjutnya daripada adab-adabnya makan. Bismillahirrahmanirrahim. وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنا وعنكم وعن سائر الأمة أجمعين. Adab makan yang ke-21 yaitu adalah tidak makan sesuatu yang masih panas karena tidak ada kebaikan di dalamnya. Nomor 21 daripada adabnya makan berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi abridu bit ta'am fa innal har la barakata fi. Rawahul Hakim. Nabi yang beliau berkata, dinginkanlah makanan kalian. Ini pesannya Nabi, sabdanya Nabi, dinginkan makanan kalian. Karena kenapa? Karena sesungguhnya pada makanan yang panas tidak ada keberkahannya. Kalau kita makanan yang panas enak. Seger. Begitu ya. Berasa masih hang, apa? Masih baru diangkat, masih fresh kalau dibilangnya. Wah, enak. Makanan yang udah dingin kita enggak selera makannya. Di sini ternyata kita tahu bahkan dianjurkan tidak memakan sesuatu yang masih panas. batas kadar panasnya tuh sampai di mana yang asapnya masih ngebul. Kalau anget doang nggak apa-apa. Hangat nggak apa-apa. Kalau panas yang sampai mau makan sampai gitu ya. Baru makan sampai lidahnya aja mati rasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara makan kayak gitu berkahnya nggak ada. Nggak ada berkah. Memang kalau kata beberapa kata ulama lainnya di dalam kitab yang lain disebut, kalau kita makan makanan yang masih panas, rasa lezatnya tidak terasa. Kamu tuh hanya ngerasain panas saja. Tapi rasa sesungguhnya dari makanan itu kamu nggak tahu. Jadi dibilang makanan yang sudah tidak terlalu panas atau bisa dikatakan hangat lah, misalnya gitu ya, hangat itu lebih nikmat daripada yang masih panas. Masih panas, enaknya panasnya. Padahal di sini kita nggak tahu, itu adalah bentuk dari upaya syaitan. Upaya syaitan yang mendorong kita memang untuk makan makanan yang panas. Perumpamaannya yang makan panas itu adalah syaitan. Syaitan makanannya panas. Syaitan sukanya panas lah, orang dia dari api. Makanan dia memang panas. Dan Nabi SAW bilang, makanan yang panas itu nggak ada berkahnya. Kalau kita sekarang banyak ada makanan-makanan yang disuguhkan di beberapa resto dengan hot plate. Hot plate. Itu kapan makannya? Nanti tunggu asapnya hilang. Kalau lagi panas begitu, ini yang sedap katanya. Ini yang enak. Panas-panasnya lagi ngebul, tapi kamu harus tahu, di situ berkahnya nggak ada. Nggak ada berkah di situ. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjauhkan kita dari yang namanya panas. Karena kita nggak diharapin ngerasain panasnya neraka. Naudzubillah. Makan asap, perumpamaan kalau kata Habib Abdul Haddad di dalam kitab Tathbitul Fuad tentang orang yang merokok. Merokok aja kan haram menurut fatwa ulama. Kapan jatuh ini? Rokok ini haram begitu dia mengkonsumsi, memudaratkan orang lain. Tindakan dia itu haram karena orang lain. Adapun untuk dirinya, dia konsumsi untuk dirinya sendiri, itu ada khilaf lagi. Yang bilang itu makruh, ada yang bilang itu haram. Tapi saat dia menggunakan rokok itu lalu orang di sebelahnya terganggu, itu mutlak haram. Dia dapat dua, dia dapat double dosa. Dia dapat double dosa. Begitu ada orang di sampingnya, merasa terganggu. Apalagi tahu itu dampak buruknya macam-macam. Di dalam kitab Tathbitul Fuad, Habib Abdul Haddad mengisahkan sebuah kisah. Waktu Allah mengusir iblis dari surga, jadi Allah murka karena iblis tidak mau menuruti perintahnya Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis diusir sama Allah dari surga, dan itu Allah marah luar biasa. Kata Habib Abdul Haddad bilang, begitu saking marahnya Allah bikin sampai iblis itu gemetaran ketakutan. Iblis gemetaran ketakutan diusir sama Allah pergi ke neraka. Diusir dari surga. Itu sampai iblis itu maaf-maaf ngompol. Pernah lihat orang ketakutan sampai ngompol? Ada kan orang gemetaran ketakutan gak sadar dia ngompol gitu ya. Nah itu... Waktu iblis ngompol, itu kata Habib Abdul Haddad, ngompolnya iblis berupa asap. Ngompolnya iblis itu berupa asap. Yang dikategorikan sekarang itu dengan rokok, shisha, dan lain sebagainya itu. Kata Habib Abdul Haddad bilang, kita tahu nih asap itu, asap yang berbau tidak sedap itu, ya kalau rokok pernah ada nyium bau rokok enak. Gak ada kan? Beda sama bau asapnya bukhur. Beda. Bukhur digunakan juga bukan untuk dihirup. Untuk pewangi. Di Arab itu bukhur untuk mewangiin ruangan. Untuk ngambil berkah. Kemudian kalau perempuan-perempuan Arabnya itu bukhuran itu buat rambut. Kalau kita bilang kayak spa, spa. Nah gitu. Di sana digunakan untuk kecantikan. Untuk rumah yang wangi. Bukan untuk dikonsumsi dihirup. Atau diisap, Maka kata Hamil al-Haddad, bayangkan kalau kamu tahu sifatnya asap itu adalah kencingnya iblis, bayangkan orang yang setiap harinya ngirup kencingnya iblis. Nah, bayangin orang yang setiap harinya ngirup kencingnya iblis. Dihirup sama dia, kencingnya iblis. Orang-orang yang kayak gini, jauh dari yang namanya sadar. Jauh dari yang namanya dimasukin nasihat, nerima. Jauh dari yang namanya rahmatnya Allah turun, gak kena sama dia. Ibu tahu dulu di zamannya Al-Habib Ali Kuitang yang pernah ke Jakarta, ada satu makam wali namanya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi di Kuitang tempatnya. Itu Habib Ali biasanya kalau ngadain maulid, mauludan gitu yang kita yakini, kita rasakan dengan kehadiran adanya rohnya Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika ada orang mau hadir pergi ke maulid. Ini orang wali nih yang mau datang. Kalau udah suami yang rokok, susah sih kalau udah anak yang rokok. Tapi segala sesuatu gak ada yang sulit kalau mau. Kalau mau. Mau berubah? Insya Allah enggak. Tapi mudah-mudahan semuanya, kita maupun anak-anak kita, keturunan kita, Allah jauhin, Allah lindungin, Allah pelihara, Allah jaga dari yang namanya rokok. Kalau rokok aja dijaga, apalagi dari yang lain-lainnya. Insya Allah, amin ya Rabbal. Nah ini, jadi Nabi itu selalu mau kita ngehindarin yang namanya memasukkan sesuatu yang sifatnya berasap. Sesuatu yang sifatnya panas. Karena itu enggak ada berkah. Dan itu bukan syiar makanan-makanan yang hangat, makanan yang panas. Gimana? Hilangin ngebulnya. Hilangin ngebulnya. Lagi asap-asap tuh, jangan diminum. Terus ingat, bahwa kalau kita minum, dan itu masih berasap, masih panas, biasanya kan kebiasaan kita itu ngapain? Niup. Dan niup itu enggak bagus. Untuk sisi makanan ataupun minuman yang niup itu bisa jadi di dalam diri kita ada penyakit yang kita tuangkan ke sana. Dan itu enggak bagus. Kalau kita tiup makanan diajarin sama ulama. Ibu yang ketemu makanan panas, waktu makannya enggak banyak. Waktu makan gak banyak, kita kebetulan perlu butuh segera. Buru-buru. Atau biasanya anak kecil lagi disuapin, maunya diangetin. Gak mau panas kan? Gimana caranya? Baca ya Ra'uf. Ya Ra'uf. Ya Ra'uf. Ya Ra'uf. Ngambil ada asma Allah, tapi yang bisa kita tekan. Tapi tetap dapat doanya. Nah, tapi dengan baca ya Ra'uf itu, kalau kamu mau niup makanan buru-buru, jangan langsung ditiup. Tapi diucap ya Ra'uf. Ya Ra'uf. Nah, gitu. Ya Ra'uf. Baru. Jangan cuma ditiup begitu saja. Ya, ya Ra'uf. Abridu bitta'am fa'innal harra barakatafi. Jadi, hindarin mau minuman kah, mau makanan kah. Hindarin dari yang namanya panas. Karena di situ enggak ada keberkahan. Kemudian adab selanjutnya, yaitu makan secara bersama-sama. Karena dengan makan bersama menjadi sebab turunnya keberkahan. Makan bareng-bareng. Kalau sekarang tuh ibaratnya kayak ngeliwet. Atau makannya enggak ngeliwet, makan sendiri-sendiri di piring, tapi bareng-bareng. Enggak pernah makan sendirian. Orang yang makan sendirian sama yang makan rame-rame, beda berkahnya. Kenapa orang tua dulu senang banget ngajakin orang makan di rumah? Habis Jumatan, makan di rumah. Malam Jumatan, malam kumpul, makan di rumah. Apa aja sering banget, ada tamu enggak boleh keluar kalau enggak makan. Harus makan, iya, karena makan bersama berkahnya beda. Berkahnya dia lebih banyak daripada orang yang makan sendiri. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan qala ya Rasulullah, inna na'kul wa ma nashba. Zala fala'allakum taftariguna an tu'amikum ijtami'u alaih wa dhkuru smallah yubarakul lakum. Rahul Hakim. Ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami udah makan, tapi kami gak kenyang-kenyang. Udah makan, tapi kok perut gak kenyang-kenyang. Terus dia berasa lapar, terus dia berasa gak kenyang. Maka bertanya kepada Rasul, dijawab sama Rasul, makan disuruh kumpul. Ketika makan, baca bismillah. Niscaya kalian akan diberi keberkahan. Makan kumpul. Ternyata orang-orang dulu itu menjadikan adat istiadat makan nampan, makan ngumpul bersama itu bukanlah suatu karena mau menghemat, tapi memang di situ adanya berkah. Berkahnya beda. Kalau kita mungkin di piring sekarang, ya udah di piring nggak apa-apa, tapi makannya rame-rame. Ikan satu bisa dimakan sama 5 orang. Tahu kalau makan sendiri kita banyak ateganya. Si ini belum, si itu belum. Ngambilnya malu-malu. Tapi kenyang, percaya. Tapi kalau kamu makan sendiri pesan ikan satu, tuh separuh aja habis tuh. Bisa jadi kalau kebetulan lagi lapar banget satu ikan habis. Bisa tuh kita begitu. Tapi kalau rame-rame, enggak. Kita bisa berbagi. Dan ternyata dari berbagi itu, di situ letaknya keberkahan. Dulu Nabi waktu masih kecil tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Saat kakeknya Abdul Muthalib meninggal, Nabi tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Nah, dikenal pamannya Nabi Abu Thalib itu punya anak banyak. Jadi antaranya salah satu anaknya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang jadi menantunya Nabi. Padahal itu pangkatnya sepupuan gitu. Dulu katanya Sayyidina Ali cerita, putranya Abu Thalib yang lainnya cerita, dulu kita kalau makan itu dinampan rame-rame. Suatu ketika kita kelaparan banget, waktu itu Nabi Muhammad pulang dari ngembala kambingnya terlambat. Nabi kan punya pekerjaan ngembala kambing. Sifatnya para anbiya kayak gitu, ngembala kambing. Nabi ngembala kambing tuh tiap hari, pulangnya telat. Pulangnya agak lebih sore, yang lain udah pada kelaparan. Akhirnya gak nungguin Nabi, dia makan. Subhanallah, begitu mereka makan, gak ada satupun dari mereka yang kenyang. Karena makanannya sedikit, mereka bukan orang berlebihan. Makanannya sedikit, mereka makan, tapi gak ada yang kenyang. Akhirnya kata Abu Thalib bilang, kalau gitu besok gak ada yang boleh mulai makan kalau Muhammad belum datang. Kalau Muhammad udah datang, baru suruh dia dulu yang mulai, baru yang lainnya makan. Ini keberkahan dari mukjizatnya Rasul. Besok harinya, makanannya tetap sedikit, orang yang makan banyak, tapi Nabi yang mulai duluan. Nabi yang mulai, ternyata begitu Nabi yang mulai duluan, yang lainnya semuanya kenyang di hari itu. Makanannya sedikit. Ini daripada keberkahan mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini ilmu diajarin buat kita. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Tu'amul itsnin kafi thalatha wa tu'amu thalatha kafi al-arba." Makanan untuk 2 orang bisa jadi dimakan untuk 3 orang. Makanan untuk 3 orang bisa dimakan untuk 4 orang. Ini kalau makan rame-rame. Ibu beli nasi Padang sendiri, habis bisa jadi. Atau nasi apa orang Jogja nih? Gudeg. Nasi gudeg 1 bungkus sendiri, habis. Tapi coba rasain makan nasi gudeg 1 bungkus berdua. Ibu sama-sama kenyang berdua. Karena berkahnya beda. Bukan dibikin gara-gara berdua jadi lapar. Enggak, malah berdua jadi tambah kenyang. Kok bisa ya nasinya habis berdua tapi sama-sama kenyang. Merasa sama-sama cukup. Ini letaknya berkah. Berkah yang diajarin sama Nabi kita untuk kita umatnya. Agar bisa berbagi bersama. Ini ngajarin buat kita apa namanya ithar, peduli. Di bulan lalu ya kalau nggak salah, saya ngingetin tentang kenapa kita kalau makan rame-rame itu ada rasa ithar. Ithar itulah yang bernilai. Apa itu? peduli. Waktu mau mau ngambil lauk, ngelirik kanan kiri dulu. Ini mau nyomot. Kayak orang maruk. Nggak kayak orang kelaparan. Ngambilnya nyomotnya sesuai yang cukup buat kita. Karena kita tahu ini porsinya saat dua ayam untuk empat orang. Yang mana kalau kita makan sendiri, bisa jadi satu piring dua ayam. Bisa kan? Iya, bisa aja begitu. Enggak, tapi kalau rame-rame enggak. Ada yang namanya itar. Dan di sinilah itar, kepedulian itu yang bernilai. Makan bersama. Jadi di sini juga bisa kita jadikan kesempatan untuk kita kalau makan enggak sendiri-sendiri di rumah. Kan kemarin kita belajar bahwa makan itu momennya makan, momen kumpul. Makan ngobrol. Jadi berarti kan enggak dianjurin makan sendiri. Makan, kumpul, ngobrol. Jadikan momen kebersamaan ini momennya quality time sama keluarga. Punya waktu berkualitas sama keluarga. Ternyata ini waktu makan bersama adalah ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab makan. Ngajak-ngajak, Bu. Enggak makan sendiri. Tidak makan sendiri karena makan sendiri itu rasa pelit atau sombong. Itu merupakan sifat yang buruk. Kalau kita makan sendiri karena pelit sama sombong. Na'udzubillah. Ada orang yang begitu makan takut yang lain lihat. Sampai ngumpet-ngumpet, ini ada sifatnya pelit. Sifatnya orang sombong. Sifatnya orang angkuh. Na'udzubillah. Sabda Rasulullah SAW an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah ala unabbi'uka bi syarrin nas qala bala ya Rasulullah qala man akala wahdah hilyatul awliya. Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, apakah kamu tidak ingin aku beritahukan tentang golongan orang yang paling buruk? Ini masuk kategori golongan orang paling buruk, kata Nabi. Ala unabbi'uka bi syarrin nas, kata Nabi, maukah kau ku beritahukan tentang orang yang paling buruk? Gala bala ya Rasulullah, dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, iya Rasul, benar, aku ingin tahu golongan orang yang paling buruk. Maka Rasul SAW bersabda, man akala wahdah. Golongan orang yang buruk itu adalah orang yang makan sendiri tanpa mengajak teman. Lapar dia melipir sendiri aja ke warung. Lapar dia pesen sendiri aja begitu makanan udah datang. Karena di saat kita makan sendiri itu tanpa mengajak orang, khawatir makanan yang kita makan itu punya dampak buruk. Ibu tahu? Saat kita nenteng makanan, ada mata orang yang ngelihat makanan itu, lalu mereka cenderung ingin. Mereka kepengen. Ini disebut, bisa jadi itu ain. Namanya ain, mata. Al-ain sahmun. Katanya ain itu adalah anak panah yang keluar dari matanya orang yang iri, yang hasut, yang pengen. Hati-hati. Kalau anak panah itu tertuju pada yang kita punya, tertuju pada makanan kita, maka resikonya makanan itu saat kita konsumsi boleh jadi bikin kita sakit. Makanannya enggak kenapa-napa, kagak expired, enggak pedes, enggak apa kok, saya mules-mules. Nah, coba lihat-lihat. Makanannya enggak kenapa-napa, tapi kok tiba-tiba saya habis makan mual. Begitu. Itu bisa jadi makananmu habis kena mata. Matanya orang yang kepengen. Jadi diajarin kalau kita punya makanan sedikit, enggak bisa bagi-bagi orang karena ini pengen kita bagi ke keluarga, tutupin. Jangan sampai orang lihat. Karena kalau udah orang lihat, kita kudu tawarin. Harus nawarin. Mesti nawarin. Mau enggak ambil kalau yang enggak baik buat kita. Itu. Karena Nabi SAW bilang, fi kulli dzi nikmatin mahsud, kata Nabi. Ingat, setiap nikmat itu terkadang ada mata hasudnya orang. Jadi kita harus sering-sering bacain sholawat, jangan sampai apa yang bagus di kita, apa yang punya nikmat di kita, dipandang iri dengan mata jahat orang. Kadang orang itu begitu gak sadar. Ada orang yang terang-terangan hasud, ada orang yang gak sadar kepengen iri, atau dia ngeluarin ain tadi, mata tadi, kalau dibilang kena mata itu, dianya gak sadar. Jadi kita yang perlu waspada. Dulu saya ingat banget guru saya, Baba Nur itu, kalau kita hidangin dia makan, dia gak senang tuh. Kalau dia makan, orang yang lainnya makan tapi gak makan yang sama. Jadi dia mesennya, kalau mau hidangin saya makan, hidangin saya di ruangan. Jangan hidangin saya di tempat yang orang ngeliat tapi orang gak ikut makan. Itu pesannya dia. Terus, biasanya kan kalau kita sengaja makanan ditebar dari ujung sampai ujung ya. Udah gitu dipotoin, di... Dari ujung sampai ujung udah gitu dikontenin lah orang kita sekarang ya, kalau makanan dikontenin, diputerin gitu. Ah, itu beliau gak suka tuh begitu tuh. Marah. Marah. Bukan marah soal kontennya, dia juga gak sadar kali kalau orang konten gitu. Tapi makanan yang ditebar itu dan orang masih warawiri belum mau makan gitu, dia marah. Menurut dia tutup dulu sajiannya. Dan bikin orang yang warawiri itu ngeliat, lalu kepengen. Jangan, gitu pesennya. Gak seneng. Pesennya gak mau. Nah, saat dia di ruangan, ketemu siapa aja. Ibaratnya nih, misalnya nyajiin makanan buat dia, ada panitia yang cuma berdiri, liatin aja, marah. Duduk, ngapain nanti berdiri? Makan, gitu. Padahal nih orang gimana itu marah, makan, makan. Aib, kenapa orang makan diliatin? Gitu ngomong. Kalau mau makan, jangan diliatin. Sampai segitu ngejaganya. Lah kalau kita memang sengaja mau diliatin. Sengaja ditontonin sama orang ya. Biar ngeliat, subhanallah. Ini kita harus banyak belajar. Bahwa orang bahkan bisa dibilang buruk perangainya, buruk wataknya, buruk sifatnya, begitu senang sama makan sendiri. Gak ngajak-ngajak orang. Makanya kan ulama ada yang bilang, orang pelit sama orang kikir tuh ngebedainnya gampang. Ngebedain orang pelit, katanya ayo coba makan bareng-bareng di restoran. Kalau orang itu bayar bilnya sendiri, bayar tagihannya sendiri, cukup baginya dicap orang pelit. Bayar bilnya sendiri. Kamu makan satu meja, sini pesan nasi goreng, ini pesan, giliran kamu pesannya teh manis saja. Mas pesan teh manis saja, tagihan saya es teh manis saja tuh, dia bayar es teh manis. Tagihannya udah dibayar, yang lainnya suruh bayar masing-masing. Cukup orang itu dicap sebagai orang pelit. Kalau nggak punya duit, lain cerita. Orang gak punya duit, lain cerita. Ini orang punya duit. Orang gak punya duit, gak bisa dihukumin pelit. Masa untuk ngejamu orang aja harus ngutang? Ini bicara orang punya. Karena orang gak punya, gak bisa dibilang pelit. Orang pelit itu yang punya. Tapi gak mau keluar duitnya. Itu pelit. Jadi bedain. Bukan orang gak punya duit, beda. Orang punya, tapi nggak mau keluar duit, sementara dia mampu, pelit. Orang kikir, punya, bukan nggak punya, lagi-lagi perbandingannya, punya, tapi belagak, lupa diri. Tuh. Begitu temennya ada yang nanya, ini bilnya berapa gitu. Nah, dia belaga mainin handphone aja. Iya. Yeah. Atau dia belaga ke toilet gitu. sengaja dengan unsur memang takut ditagih bilnya ke dia, atau dia memang sengaja senangnya dia dibayarin mulu gitu padahal dia punya. Nah, ini orang kikir, kata ulama bilang. Bukan pelit lagi, ini kikir. Dengan kesengajaan dia memutuskan untuk tidak mau membayar. Pengennya dibayarin. Soalnya gimana, kita kadang-kadang sama teman kan suka kamu traktir kita. Wah gitu. Ya kalau sama teman itu kan sama-sama ridho ya. Sama-sama ikhlas kadang-kadang. Tapi kamu juga jangan jadi teman kebangetan. Maunya ditraktir muru. Kapan traktirnya gitu. Kalau kemarin habis ditraktir, besok mestinya ngajak lagi. Kamu kemarin udah traktir saya, sekarang giliran saya yang traktir kamu. Kan enak begitu. Ada orang yang kadang-kadang bisa begitu, tapi belaga enggak mau. Senangnya cuma nebeng. Bahasanya nebeng makanan. Kalau ditanya mau pesan apa, enggak pesan apa-apa gitu. Enggak usah, yang ada aja. Iya, yang ada aja, orang dia enggak mau beli. Maunya dibeliin. Nah ini hati-hati. Itu kata ulama. Bisa dimasukkan kategori orang kikir. Punya, sanggup, mampu, tapi berlagak pelit. Berlagak enggak punya. Berlagak dompet ketinggalan. Berlagak izin ke toilet. Kikir. Gitu. Tapi mikirin diri sendiri, pelit. Dan dalam hadis ini, bahkan Nabi SAW menegaskan ala unabbiuka bisyarrin nas, kata Nabi, maukah kamu kuberitahukan tentang siapa? Orang paling buruk. Golongan orang yang paling buruk, artinya paling buruk watak, sifat, dan semuanya. Hanya karena apa? Makan sendiri, enggak ngajak teman. Sendirian aja, padahal jalannya rame-rame. Paling tidak kalau kita kepengen beli sendiri, beliin lebih buat teman-teman. Mungkin nggak sesuai jumlahnya, tapi kita punya sesuatu yang kita bagi untuk mereka. Nggak cuma nyobain sendiri, tapi ingat sama yang lain. Itu baru adab yang tepat. Ibu pengen beli kue, pengen beli roti misalnya. Ibu yang kepengen, teman belum tentu kepengen. Gak usah nanya, mau kagak? Gak usah. Beli aja dua. Ya, itu kasih dia. Mau dia makan sendiri-sendiri, kebetulan sanggupnya beli satu, ya satu. Enggak, dia mau makan, enggak makan, ya udah. Tapi makanan ibu udah aman dari kepengennya dia. Nah, kita belajar dari kadang-kadang kita suka belanja GoFood. Zaman sekarang zamannya GoFood. Beli apa-apa lewat semuanya aplikasi ya. Yang ngantar orang beli makanan kita kadang-kadang enak-enak. Kalau rezekinya lebih, beli lebih buat abangnya. Jadi dia nggak cuma udah ngantriin makanan kita, udah berdiri dia yang cium makanannya, dia yang bayarin gitu ya. Terus dia nganter udah dapat apa, paling bintang dari kita. Orang Gojek kan pesennya jangan lupa bintangnya gitu ya. Jangan lupa bintangnya, kasih bintang 5 ya, gitu. Sangkingannya tuh nyari nafkah kayak gitu. Kalau kita dikasih lebih, beliin lebih. Jadi apa yang dia beli, dia kepengen. Gak jadi makan, gak jadi bahaya buat kita. Karena kita ingat sama dia, nih kamu, ini buat kamu, ini buat saya. Ya Allah, kebayang gak girangnya kayak apa tuh? Ini akhlak, ini adab yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan belajar ajarkan anak-anak kita dari sekarang. Dia beli apa aja, kue ataupun apa, gizi yang dibutuhkan, dia belajar makanan yang sehat itu seperti apa, minimal belajar makan dari yang sumbernya dari Allah. Belajar makan yang sumbernya dari Allah. Apapun yang sumbernya dari Allah. Makan. Tapi syaratnya apa? Syabi'tu mundu sitta ashratan sanatan illa fatarahtuha. Lianna syaba' yuthgilul badan wa yugassil galba wa yuzilul fitnah. Wa yajlibun naum wa yudhaifu sahibahu anil ibadah. Imam Syafi'i berkata, aku tidak pernah makan sampai perut saya kenyang, selama berapa lama? 16 tahun. Jadi setelah Imam Syafi'i belajar, tahu tentang ini, tentang hukumnya makan itu enggak penting, enggak harus yang sampai 16 sana. 16 tahun. Hanya satu kali katanya. Sekali selama 16 tahun saya makan kenyang, itu pun langsung saya. Karena perut yang kenyang, Imam Syafi'i bilang, dapat menyebabkan badan terasa berat. Berarti geraknya terbatas. Dia enggak mudah bergerak. Kemudian, hati menjadi keras. Hatinya keras karena banyak makan. Susah ditegur, susah dinasehati, tersinggung. Mudah tersinggung. Dari berasal mana? Hati yang keras. Kemudian menghilangkan kecerdasan. Pinter gara-gara banyak makan jadi bodoh. Ya. Makanya ibu-ibu kalau punya anak kecil, anak masih bayi, jangan konsennya itu kepada makan yang banyak. Makan yang cukup, diganti bahasanya. Makan yang cukup, yang sehat. Karena kalau orang udah dari kecilnya disuguhin dengan makanan yang begitu, akhirnya anaknya tumbuh dalam kondisi badannya gemuk, aslinya cerdas, tapi ketutup. Karena sering makan. Gak jadi kelihatan cerdasnya. Ketutup pinternya dari apa? Dari kemaruknya. Di nafsu makan. Kemudian apalagi? Keburukan selanjutnya, menimbulkan ngantuk. Orang lapar aja nggak nyenyak. Tidur gelisah kalau lapar. Tapi begitu perutnya, anaknya. Makanya tidurnya pules. Gitu. Sama. Kita juga kalau kenyang, tidurnya pules banget. Kadang-kadang sampai bablas yang wajib. Ada yang sampai kekenyangan, subuhnya berat bangun. Sebabnya dari mana? Kekenyangan. Dari kekenyangan. Bangun malam susah, dari apa sebabnya? Kekenyangan. Menimbulkan ngantuk, melemah. Melemahnya pelakunya dalam melaksanakan ibadah. Membuat siang malam lemah dalam melaksanakan ibadah. Membuat kita lemah dalam ibadah. Ya, sadar nggak sadar, emang benar sih. Pelut kalau habis kenyang, suruh nuntut ilmu, mikir. Mikirnya agak berat dibanding lapar. Cobain deh. Kalau kita belajar dalam kondisi lapar, nyerap ilmunya lebih mudah dibanding kenyang. Kalau kita makan apa dalam posisi kenyang nuntut ilmu, ya ngantuk. Kemudian serapannya, daya serapnya berkurang karena tadi melemahkan daya kecerdasan. Kemudian lemahnya fisik, tubuhnya jadi enggak energetik lagi. Belajarnya jadi kurang semangat. Nah, di situ. Ini yang paling harus kita hindarin sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i ridwanullah ta'ala alaihi majma'in. Adab selanjutnya daripada adabnya makan adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-wudu qabla ta'am yanfil fagra. Wabada yanfil lamam. Gauluhu al-lamam bifathil lam ayil junun wa sigar dhunub. Ini dalam sebuah hadis dikatakan manfaat mencuci tangan. Al-wudu di sini bukan wudu. Tapi wudu di sini adalah cuci tangan. Maknanya, mencuci tangan sebelum makan dapat menangkalkan diri kita dari kemiskinan. Jadi Sebenarnya ajaran cuci tangan dari Nabi sebelum adanya corona udah diajarin cuci tangan. Bahwa orang yang cuci tangan sebelum makan, dia bisa menangkal kemiskinan. Dan orang yang mencuci tangan setelah makan, maka dapat menangkalkan dirinya dari penyakit gila. Al-junun, wasigharud dunub, tambahannya. Dan juga menangkal diri dari perbuatan dosa-dosa kecil. Nah, tambahannya. Wasigharud dunub, menambahkan diri dari dosa-dosa kecil. Dari hadis ini, kita harus pahami, berarti cuci tangan bukan setelah makan saja. Sebelum makan, sesudah makan. Dampak dari sebelum makan, menolakkan diri kita dari kemiskinan. Dampak setelah kita makan cuci tangan, mencegah diri dari kegilaan dan melakukan dosa-dosa kecil. Ini sama-sama hal yang sangat-sangat besar. Kemiskinan jauh dari penyakit gila. Maka jangan sampai ada dari kita sekalipun makannya pakai sendok, makannya pakai garpu, tetap yang namanya cuci tangan harus kita jalanin. Kalau ada orang yang makan-makan aja tanpa cuci tangan, kemiskinan pasti bakal dia rasa berdasarkan apa diawali dari miskinnya hati. Barangkali dia orang kaya, tapi yang bakal dia rasain hatinya miskin. Kalau setelah makan nggak cuci tangan, dampak yang didapat apa? Gila. Kena penyakit gila. Mentalnya kena. Mungkin dia bukan orang yang kemana-mana jalan keliaran kayak orang gila pada umumnya. Tapi otaknya sudah gila. Mentalnya sudah kena. Kena was-was. Kena gelisah. Kena ketakutan. Wah, mentalnya yang kena. Kalau sekarang kan penyakit mental sudah lebih jelas keterangannya. Ini salah satu sebab yang mengantarkan seseorang pada penyakit itu. Dari apa sumbernya? Urusan perkara makan gak cuci tangan. Faedah pertama, doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW tatkala mencuci kedua tangannya setelah selesai makan. Ada hadis yang menyatakan tentang doa yang dibaca sama Nabi. Di antaranya, Alhamdulillah alladzi yut'im wa la yut'am. Segala puji syukur bagi Allah yang memberikan kita makan dan dia tidak makan. Manna alaina fahadana. Dialah Allah yang menganugerahkan kepada kita pemberiannya dan menuntun kita kepada jalannya. Wa at'amana wa sagana. Dialah Allah yang memberikan kita makan dan juga yang memberi kita minum. Wa kulla bala'in hasan ablana, hasanin ablana. Dan setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala indah yang sudah Allah suguhkan buat kita. Alhamdulillah ghairu muwadda wala mukafi wala makfur. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala bukanlah pujian yang terakhir dan juga bukanlah pujian yang cukup. Ya, kalau syukur sama Allah dari sisi makanan enggak akan pernah cukup. Kita dikasih makan enggak pakai capek. Enggak pakai lelah. Bisa tiba-tiba alhamdulillah kalau kita dikasih rezeki sama Allah bisa bayarin orang buat masakin kita. Saya enggak bayar orang, tapi saya masak sendiri. Alhamdulillah. Ibu masak sendiri, tapi bukan ibu yang nanam padinya. Bukan ibu yang nanam cabenya. Bukan ibu yang nanam sayurnya. Kita beli ke pasar, udah ada sayur ini tinggal beli. Bukan metik dari awal. Semuanya pasti dikasih sarana mudah sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang kemudahannya berbeda-beda. Tapi setiap orang dikasih kemudahan. Alhamdulillah alladzi at'am min at'am. Segala puji syukur bagi Allah yang memberikan kita makan dari makanan ini. Yang memberikan kita minum dari minuman-minuman ini. Yang menutupi kita dari kecacatan diri. Wahada minad dalal, yang memberikan kita petunjuk dari kesesatan. Wabassara minal ama, dan yang membukakan mata hati kita dari kebutaan hati. Wafaddala ala kathir, dan dialah Allah yang melebihi kita, mengaruniakan kita, dikasih di antara banyaknya orang-orang, dari hambanya yang diberikan karunia. Alhamdulillahirabbil. Ini kenalan salah satu doa yang dibaca oleh Nabi saat mencuci tangan. Nah, ini kan banyak nih doanya nih. Alhamdulillah alladzi yut'im wa la yut'am, manna 'alaina wa hadana wa at'amana wa sagana wa kullu bala'in hasanin ablana. Nah, itu mau sampai di situ? Boleh. Atau saya maunya yang ini, alhamdulillah ghairu muwadda, la mukafi wa la makfur wa la mustaghna anhu. Mau itu? Boleh. Enggak, saya mau yang terakhir. Alhamdulillah alladzi at'amana at'am wa saga min asy-syarab wa kasa min al-'uri wa hada min ad-dhalalah wa bassara min al-'ama wa faddala 'ala katsirin min khalqi tafdila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mau pakai yang itu? Boleh. Tinggal kita pilih. Mau semuanya? Alhamdulillah. Enggak semuanya juga? Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Enggak bisa semuanya, Ustazah, kayaknya panjang. Tu alhamdulillahirrabbilalamin. Paling kecil, paling sedikit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lagi sambil cuci tangan, sambil ingat nikmat Allah. Dikasih kemudahan kita buat makan. Faedah kedua. Diriwayatkan dari Imam Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, barang siapa yang mencuci kedua tangannya setelah makan, kemudian sisa air basuhannya diusapkan ke wajahnya. Tunggu, bukan air bekas cucian. Cuci tangan, habis cuci tangan itu kan ada air nempel. Airnya itu diusapkan ke wajah. Kemudian dia membaca doa berikut. Allahumma inni as'aluka az-zinata wal mahabba wal jannah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku az-zina. Az-zina apa? Keindahan. Wal mahabba, rasa cinta, wal jannah. Dan anugerahkan kepadaku surga. Wa'udzu bika minas sayyi'at, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari seluruh keburukan. Wasibab, seluruh celaan dan ghibah. Dan ghibah itu apa? Ngomongin orang. Wa'udzu bika minas sayyi'at wasibab wal ghibah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan dihisab pada hari kiamat atas makanan yang telah dimakan tersebut. Paling kita takut makanan dihisap. Nah, kalau udah makan makanan dihisap kan repot. Hisapnya Allah itu enggak mudah. Pertanyaan Allah itu tidak mudah. Dunia ini halalnya hisap. Wa haramu iqab. Katanya dibilang halalnya dunia ini hisap, sementara haramnya adalah siksa. Dan yang halal ini atau yang kita makan ini kan berupa halal. Tapi akan dihisap. Itulah kenapa ulama menghindari hisapnya makanan, diantaranya makan bareng-bareng. Itu biar nggak dihisap. Soalnya makannya bareng-bareng. Sama-sama. Jadi kalau mau ditanya, mau nanya siapa rame-rame. Ulama paling kepengen makan selalu bareng-bareng. Menghindari hisap. Diantaranya salah satunya, cara menghindari hisap adalah baca doa ini. Kalau menurut katanya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Allahumma inni as'aluka az-zinah wal mahabbah wal jannah wa a'udzu bika minas sayyi'at was-sibab wal ghibah. Kemudian adab selanjutnya daripada adabnya makan adalah ridha dengan makanan yang dimiliki. Tidak memaksa diri untuk mendapatkan makanan di atas kemampuannya. Itu, ridha sama yang dia punya. Mampunya apa, hari ini makanannya apa, bukan mikirin makanannya orang. Bukan ngurusin mejanya orang. Bukan ngurusin yang dimakan sama orang. Artinya orang yang seperti itu orang yang gak punya syukur. Tapi kita diajarin makan dengan ridha dengan makanan yang kita punya. Dapatnya berapa? Di situ yang kita ridhoin. Oh, ini jatah saya begini, ridho. Ibaratnya kalau biasanya orang kalau hadir acara rame-rame gitu ya. atau misalnya lagi diundang makan di mana, kebetulan dia datangnya terlambat, atau mungkin nggak terlambat tapi yang nyuguhin kehabisan makanan. Pas giliran dia dapatnya nasi putih sama kuah. Lauknya habis. Bagaimana tuh ngomongin? Kalau ngomongin kamu kufur nikmat. Terus apa? Ridho sama yang kamu punya. Ya udah rezekinya saya emang nasi sama kuah hari ini. Masih ada besok. Ibaratnya. Kalaupun nanti lapar tinggal makan lagi. Tapi lebih memilih daripada ngomongin nikmatnya orang, daripada ngomongin jatah rezekinya orang, nggak maksain dan juga nggak maksain kalau emang dia sanggupnya minta-minta dan seterusnya, dari saking kepengennya sampai mohon-mohon, sampai minta, sampai minjem-minjem. Di luaran sana ada orang yang karena gengsi nggak mau makan makanan murah. Gara-gara gengsi dia kepengen terlihat makanannya mahal. Orang-orang yang begini, bukan orang-orang yang dikategorikan golongan orang-orang yang syukur. Ini adalah orang-orang yang kufur nikmat. Dan kita nggak diminta untuk demikian. Tapi kita diminta setiap apa yang kita makan, ridho sama makanan yang kita punya. Yang ayam, yang ini tentu dapatnya telur. Ridho. Emang jatahnya dia telur. Kamu dapatnya telur. Yang ini dapat ayam, ikhlas, ridho, bukan kufur nikmat. Dikasih apa aja, alhamdulillah. Dan tidak pernah memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu di atas kemampuan. Kemudian, adab selanjutnya, makanan yang dimakan didapat dari harta yang halal. Ini poin penting. Syarat kita sebelum makan. Orang yang masukin satu suap ke dalam perutnya makanan yang haram, kata Nabi, fannaru aula bih. Neraka, jahanam lebih utama buat dia. Satu lugumah, satu suap yang kamu masukin ke dalam perut kamu dari rezeki yang haram, neraka lebih pantas buat dia. Karena kita diminta untuk mencari yang halal. Bayangin, kalau untuk soal makanan orang rela memasukkan sesuatu ke dalam perut yang haram, maka ini udah lebih jauh lagi. Jadi kamu ini makan nyari apa? Kalau kita diminta makan itu untuk sehat, untuk kuat, untuk ketenaran, untuk pamor, sementara yang dimasukin adalah yang haram, jadi kamu ini makan buat apa? Apalagi sampai menempuh jalan haram dari mencari nafkahnya. Bahasanya dia bilang, kita ini cari makan tapi kok haram? Sumbernya haram, jalannya haram. Kenapa banyak dari kita yang berdoa, doa kita nggak kunjung diijabah? Ternyata bisa jadi sebabnya salah satunya karena adanya makanan haram yang masuk ke dalam perut kita. Satu. Makanan haram masuk ke dalam tubuh kita, menyatu di dalam darah daging kita, maka doa kita gak akan diampuni Allah. Doa kita gak akan dikabulkan Allah. Gak akan dikabulin. Tertunda. Gara-gara soal makanan tidak halal. Sekarang bukan sumbernya aja yang perlu diperhatikan. Bahkan makanannya. Banyak toko-toko ataupun restoran-restoran yang dibuka, makanannya makanan orang-orang Cina, makanan orang-orang luar, bahkan rame. Dan orang banyak yang duduk makan di sana cuma gara-gara pegawainya pakai jilbab. Kenapa makan di situ? Itu yang jagain pakai jilbab, emang yang punya. Pegawai. Pegawai pakai jilbab, dikira makanannya pasti halal. Itu bukannya upaya, itu bukan usaha, bukan itu alasannya. Terus kamu nanti waktu ditanya sama Allah, hey fulan, kenapa kamu makan ini? Ini adalah makanan yang haram. Ya Allah, saya ngelihat dia pakai jilbab. Lah, emang sampai di situ usahanya? Nabi bilang, talabul halal wajib ala kulli muslim. Mencari makanan yang halal, hukumnya wajib bagi setiap orang yang beriman. memastikan yang kamu makan halal atau tidak, itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang beriman. Jadi enggak bisa kamu cuma ngelihat ada orang berjilbab makan di situ berarti halal. Atau ada orang berjilbab bekerja di situ artinya halal. Kewajibanmu bertanya, benar enggak ini halal? Makanannya dipakein apa? Ada araknya enggak? Tanggung jawab kita. Kita wajib bertanya. Bukan ngelihat dari yang kerja. Karena kalau nanya sama karyawan, ini halal enggak? Lagi diurus. Proses halalnya lagi diurus. Terus makan deh kita. Oh, lagi diurus. Berarti halal. Bukan itu jawabannya. Pertanyaannya halal atau tidak? Kalau diurus bisa diaksesi, bisa tidak. Jadi acuan kita hanya ini bersertifikat atau tidak. Ada label halalnya, sertifikat si halalnya ada enggak? Kalau ada orang bilang, wah Ustazah zaman sekarang sertifikasi halal itu bisa dibeli, kemudian orang itu bisa nyogok dan seterusnya, itu bukan ranah kita. Itu ranahnya sana yang mengeluarkan, yang menerbitkan sertifikat, itu bukan dosanya kita lagi. Karena kita dilindungi oleh badannya mereka. Mereka bertanggung jawab sama Allah. Rananya kita sampai di batas itu. Kalau ibu mau lebih terjaga lagi, mungkin kita gak ada yang percaya sama sertifikasi mana-mana. Bikin aja sendiri di rumah. Lebih aman. Kalau kita bilang, itu sudah bisa dibeli. Ya sudah, kalau itu nganggap ibu nganggap itu bohong, makan di rumah. Tapi kalau kita mau beracu, bukan beracu sama karyawan berjilbab. Bukan beracu sama orang berjilbab makan di sana. Acuannya pada sertifikat yang real. Ini ada nomornya, ada terbitannya, makan di luar. Kalau nggak ada itu, tinggalin. Kata Nabi SAW, man akalal halal ata'at jawarihahu sya'am abah, wa man akalal haram asad jawarihahu sya'am abah. Kata Nabi, barang siapa orang yang makan makanan yang halal, maka anggota tubuhnya mau tidak mau akan berbuat taat. Ibu kasih anak-anak ibu makanan yang halal, maka anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tapi diri kita maupun anak-anak kita yang kita kasih makanan yang haram, misalnya umpamanya, maka Nabi bilang, asad jawarihahu. Siapa orang yang makan makanan yang haram, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat mau tidak mau. Secara otomatis tubuh akan maksiat. Itu sistemnya begitu. Kalau kita makan halal, sistemnya tubuh mau tidak mau berbuat baik. Kalau kita makan haram, mau tidak mau, tubuh akan berbuat dosa. Dan itu akan berlaku juga pada anak-anak kita. Makanya kita ingat ada sebuah kisah di zaman Nabi SAW, sahabat yang Nabi perhatikan kenapa kalau habis sholat subuh dia buru-buru pulang. Sampai Nabi gak sempat doa, dia udah buru-buru pulang. Maka Nabi SAW perhatikan sehari, dua hari, tiga hari dipanggil sama Nabi. Apakah kamu tidak butuh lagi dengan doaku, kata Nabi. Sampai-sampai kok setiap habis sholat saya perhatikan habis subuh kamu buru-buru pulang. Maka dijawab sama sahabat itu Rasul, ini lagi musimnya korma, korma berbuah. Saya itu punya tetangga orang Yahudi, pohon kormanya lagi berbuah. Saking lebatnya, saking banyaknya, itu korma kalau pagi-pagi berjatuhan di pekarangan rumah saya. Berjatuhan. Ya kalau kita ada buah nyasar, kira-kira gimana tuh? Udah jelas-jelas punya tetangga kita. Udah punya tetangga kok kita yang ngambil gitu kan. Nah ini sahabat ini tahu ada korma jatuh. Dia bukan orang ada, bukan orang mampu sahabat Nabi ini. Anak-anaknya seringkali tidur dalam keadaan perut lapar. Dan kalau bangun perutnya kan lapar. Begitu ngelihat korma gak mikir lagi dimakan. Padahal itu punya tetangga saya Rasul. Pernah satu kali Rasul saya ngabain. saya pikir udah nanti dapat doa dulu dari kamu, nanti saya pulang baru saya bersihin. Ternyata begitu saya pulang ke rumah, anak saya udah lebih dulu masukin tuh mulut, tuh korma ke dalam mulutnya. Maka sangkingan saya tidak rela ada sesuatu yang haram masuk ke dalam mulut anak saya sodok mulut anak saya, Rasul, sampai muntah. Ini ikhtiatnya sahabat, ini jaga-jaganya sahabat dari makanan haram. Maka Nabi begitu mendengar, Nabi nggak tega. Kata Nabi bilang, di mana rumahmu? Biar saya ketemu sama tetangga kamu itu. Nyampe Nabi di rumahnya, ketemu sama yang punya pohon, Nabi bilang, boleh nggak kalau pohon ini saya beli buat tetanggamu itu, buat sahabat saya? Kata Yahudi bilang, saya nggak jual. Saya nggak mau jual. Pokoknya saya nggak mau jual. Udah dinego-nego, nggak mau. Ditinggiin, ditawarin, nggak mau. Ditawarin sama Nabi, kalau kamu nggak mau jual sama saya di sini, ya udah deh, saya transaksi sama kamu akhirat. Transaksi akhirat nanti kamu dapat gantinya pohon di surga. Wah, lebih lagi. Yang kelihatan depan mata aja nggak mau, apalagi yang nggak kelihatan, kata dia bilang. Yang ada nilainya di depan mata nggak mau. Apalagi yang di sono, kata dia. Enggak, saya nggak jual. Wah, ngomongnya sombong. Nabi sedih, bukan main. Orang nawar nggak dapat nih. Nabi sedih karena mikirin nasib sahabatnya yang susah ini. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngeliat wajahnya Nabi sedih. Lihat wajahnya Nabi sedih, sama Sayyidina Abu Bakar disamperin tuh orang. Eh kamu, saya punya kebun di sana. Kurang lebih ada 600 pohon. Saya ganti sama satu pohon kamu. Kita kalau kira-kira kita yang ditawarin begitu gimana? Hah? ada 600 tuh pohon saya. Itu kebon semua, bukan kali ke 10, 20 dikasih, enggak. Tuh 600 sih kebon saya yang kamu tahu itu, kamu ambil gantikan dengan satu pohonmu itu. Katanya si Yahudi bilang, deal, tukeran. Mau dong dia. Oh, siapa yang nolak tukerannya sama kebon? Bukan satu lagi, pulang dia ke istrinya. Pulang ke istrinya dia bilang, saya habis beli, habis transaksi sama Abu Bakar. Saya beli, saya jual pohon kita yang di depan rumah sama kebunnya Abu Bakar. Dia ketawa, kata dia bilang, emang dasar orang Islam itu bodoh, katanya bilang. Transaksi sama orang yang pohonnya depan rumah kita. Biarin besok, katanya dia bilang, sebelum tetangga ngambil ini korma, saya yang udah ambilin duluan buahnya. Ini kata si Yahudi bilang, saya ngambilin duluan buahnya. Sementara itu Sayyidina Abu Bakar datengin Rasul ngasih tahu, Rasul, penawaran kamu yang tadi itu tentang pohon yang diganti di surga masih berlaku enggak? Kata Rasul, masih. Kalau gitu izinkan saya ya Rasul untuk memilikinya. Karena pohon yang kamu mau tadi udah saya beli sama kebun saya yang 600 itu, 600 pohon. Rasulullah yang tadinya sedih, mukanya bahagia, bukan main. Senang. Atas dasar apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah, iya, masih berlaku. Dan pohon itu jadi milikmu, hai Abu Bakar sekarang. Sayyidina Abu Bakar orang yang gak pernah mau kaya di dunia aja. Pengennya juga kaya di akhirat. Ini adalah acuan kita seluruh kaum Islam, seluruh kaum muslimin, bukan hanya pengen berjaya di dunia. Tapi kejayaan yang abadi adalah saat kita mampu memiliki sesuatu di akhirat. Kalau di akhirat kita enggak punya apa-apa, enggak ada artinya kejayaan kita sedikit pun di dunia ini. Dan itulah pola pikirnya Sayyidina Abu Bakar. Dia enggak mikir rugi dengan menggantikan 600 pohon dengan satu pohon, karena dia kalkulatornya kalkulator agama. Kalkulatornya orang yang bisnisnya bisnis akhirat. Dia bukan mikirin untung sekarang, tapi dia mikirin untung yang berkepanjangan nanti. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada sahabatnya yang susah tadi bahwa pohon ini sekarang aku hadiahkan untukmu, maka itu pohon menjadi milikmu. Semoga anak-anakmu tidak lagi kelaparan dan mereka bisa terbantu keluargamu dengan korma ini, dengan pohon korma ini. Yahudi masih girang nih. Ah, besok lihat aja. Kalau bangun, sebelum dia melek, kita udah bangun duluan. Kita udah ambilin tuh kormanya. Biar dia pada gak sempat ngerasain lagi. Subhanallah. Malam-malam itu Nabi berdoa. Kita tahu yang ikut berdahan sama kita di mana? Di base camp-nya Sahabat Cinta. Di sana ada satu fasal tentang mujizat Nabi. Fasalnya diawali dengan ja'at di da'watihil asyjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sagim bila gadami. Di situ ada satu bait yang mana Nabi punya mukjizat bisa manggil pohon. Pohon itu bisa berjalan dengan panggilan Nabi. Ya. Mukjizatnya Nabi, pohon bisa dipanggil, pohon bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena panggilan Nabi. Jadi di antara mukjizatnya beliau, pohon bisa berjalan enggak pakai kaki. Tapi bisa pindah. Nah, ini kan di luar kita bingung mikirnya ya. Tapi hadisnya jelas. Kalau Nabi pernah manggil pohon-pohon buat nutupin Nabi mohon maaf buang hajat. Pohon-pohon korma yang dari ujung ke ujung semuanya datang menghampiri nutupin Nabi yang sedang buang hajat. Dan Nabi SAW saat buang hajat, hajatnya mohon maaf gak kelihatan. Tanah langsung telan. Bersih. Dan setelah Nabi selesai, pohonnya balik masing-masing ke tempatnya. Sama Nabi didoain. Disuruh pindah tuh pohon. Jangan di situ. Pindah ke pekarangan rumah sahabat saya. Ini si Yahudi lagi tidur nyenyak. Besok pagi udah berencana. Mau ngambilin korma punya dia katanya. Biar orang sebelah tuh, wah emang dasar orang Islam bodoh. Dan lain-lainnya. Dia udah sama istrinya udah girang aja. Kita untung dua kali. Pohonnya masih sama kita. Kita dapat 600 pohon lagi, katanya bilang. Begitu dia bangun, di pagi hari, pohonnya pindah ke sebelah. Enggak ada lagi di depan. Pohon itu pindah ke rumah sahabat Nabi. Dan akhirnya dia enggak bisa ngambil pohonnya. Tapi dia udah dapat untung, dapat 600 pohon. Tapi mukjizatnya Nabi bisa mindahin pohon dari sini ke sini. Kemanapun yang beliau inginkan, itu dari mukjizatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi segitu usahanya? Karena Nabi lihat begitu besar khawatir sahabatnya tentang apa-apa yang masuk ke dalam perut anaknya. Nggak disembarangin. Sahabat yang susah banyak. Tapi kenapa yang ini Nabi bantu? Kenapa yang ini Nabi sampai mati-matian? Karena dia mikirin, jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya anak itu dengan makanan yang haram. Konsennya Nabi tentang hal yang haram besar. Begitu sangat luar biasa. Karena di situ min asbab qabul da'wat, di antara sebab doa-doa diijabah sama Allah adalah makanan yang halal. Tapi di antara sebab tertolaknya doa makan yang haram. Jadi kita perlu banget mengamati apa yang kita masukkan ke dalam perut kita, karena ternyata yang halal ini adalah penting dan yang halal ini juga menentukan bagaimana diri kita ini beribadah. Semakin kita menjaga asupan kita dengan yang halal, maka semakin terjaga pula anggota tubuh kita di dalam mengerjakan kebaikan. Tapi semakin kita mengabaikan, membiarkan, mengacuhkan diri kita untuk makan apapun yang kita kehendaki tanpa memperdulikan dia halal atau tidak, maka hakikatnya kita juga sedang mengacuhkan tubuh kita apakah dia mau berbuat maksiat ataupun dia berbuat taat. Adab selanjutnya. Jangan berhenti kalau udah kenyang. Ini udah bertahap dua kali, tiga kali, masih nggak berhenti juga. Karena piringnya belum habis. Jadi kita ini kadang-kadang suka dibuat bingung antara mubazir sama selesai. Ini mubazir gimana ya? Udahin atau lanjutin? Ibu bin rahmati Allah, itulah kenapa di awal pembahasan kita sudah sempat membahas. Ambil sesuatu yang kamu yakin akan habis. Ambil sesuatu yang kamu yakin itu kadar perutmu. Jangan mengambil sesuatu asal dasar nafsu. Kalau atas dasar nafsu, gak ada yang habis. Semuanya kamu raup. Begitu dijalanin, toto di tengah jalan udah kenyang perutnya. Akhirnya apa? Kamu dibuat bimbang antara lanjut atau mubazir. Kamu lanjut. Tetap harus ada yang dikalahin. Antara mubazir sama antara ngelanjutin makanan, kalau saya dipilihkan dengan dua pilihan itu, saya memilih berhenti makan. Saat saya memilih berhenti makan, saya niatkan makanan yang saya hentikan itu barangkali ada rezekinya buat binatang. Barangkali ada rezekinya buat jin, kek. Barangkali ada rezekinya buat yang lain. Kalaupun tidak, ya itu dosa saya. Tapi saya tidak membuat makanan itu dipaksakan masuk ke dalam tubuh saya. Karena jika dipaksakan masuk ke dalam tubuh saya, kita udah baca itu tadi. Apa saja yang hilang dari kita? Banyak sekali. Tubuh kita menjadi lemah. Tubuh kita menjadi yang tadinya pintar menjadi bodoh. Tubuh kita menjadi tidak energetik, tubuh kita menjadi ngantuk, tubuh kita menjadi, wah banyak hati menjadi keras, buat apa maksain yang kayak gitu? Ya kita kurangin, itu konsekuensi, dua-duanya salah. Tapi antara mubazir, apa lanjutin kekenyangan, pilihnya saya mubazir. Kalau saya, daripada kekenyangan. Karena kalau saya paksa dengan konsekuensi kekenyangan, terlalu banyak kerugian yang pada akhirnya saya dapat buat diri saya. Dan itu yang harus kita jaga. Nah, ibu-ibu, mau kita makan. Nabi pesan berdasarkan sabda beliau bahwa orang makan yang terlalu kenyang itu dampaknya menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Rasulullah SAW bersabda, nahnu gaumun la na'kulu hatta naju wa idza akalna la nashba. Di pesannya Nabi, kami adalah kaum muslimin, adalah kaum yang tidak makan kecuali jika lapar, dan jika kami makan, kami tidak akan pernah sampai kenyang. Ini kata Nabi. Kami kaum yang tidak makan kecuali lapar, dan kami adalah kaum yang jika makan akan berhenti sebelum kenyang. Kami, kata Nabi SAW. Itulah kami. Kalau udah kenyang, udah. Jangan dipaksa. Karena saat kita memaksakan diri kita begitu, banyak kerugian yang kita dapat. Jadi itu hindarin untuk kelebihan makan. Kemudian yang ke-29, dianjurkan menggunakan tusuk gigi setelah makan. Nah, siapa nih ibu-ibu yang suka pakai tusukan gigi? Baru tahu nggak di sini sunnah? Tusuk gigi sunnah. Berdasarkan sabda Rasul, wa man akala famata khallala falyalfidh wa ma laka bilisanihi falyabtali man fa'al faqad ahsan wa man la fala haraj. Barang siapa yang telah selesai makan, maka buanglah sisa makanan. Berarti kalau ada makanan yang kesisa di mulut, di gigi, buang. Keluarkan dengan apa? Dengan tusuk gigi. Falyalfidh. Adapun sisa makanan yang dikeluarkan dengan lisannya, kamu dapat bisa membersihinnya pakai lisan, maka disuruh apa sama Nabi? Telan. Yang kamu bersihin pakai lidah, telan. Telan kembali. Barang siapa yang melakukan hal ini, kata Nabi, maka dia telah berbuat baik. Dan barang siapa yang tidak melakukan, maka dia tidak berdosa juga. Kalau kamu bersihin sisa makanan pakai tusuk gigi, kamu bisa niatin itu sunnah. Tapi yang dari tusuk gigi jangan ditelan, tapi dibuang. Yang dari ini jangan ditelan, gitu ya, dibuang. Tapi yang pakai lidah dari sisa makanan itu boleh ditelan. Langsung ditelan enggak apa-apa. Yang kamu bersihinnya langsung dari lidah. Siapa yang mengerjakan ini baik, artinya ada baiknya. Tapi yang tidak mengerjakan pula, kata Nabi, tidaklah berdosa. Insyaallah mudah-mudahan beberapa dari untaian ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita amalkan, bisa kita gunakan, bisa kita teladani, bisa kita tiru. Insya Allah kita akan lanjut adab-adab selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini bermanfaat untuk saya pribadi, khususnya juga untuk semuanya para jemaah, para ibu-ibu yang hadir. Mudah-mudahan insya Allah Allah selalu dekatkan kita kepada seluruh ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan semua yang kita kerjakan indah, yang kita kerjakan baik, yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan syariat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau bertanya biasanya ibu? Ya, ibu-ibu yang mau bertanya. Ada ibu-ibu yang mau bertanya? Tidak ada. Ada yang mau bertanya? Ya, tuh. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustazah, mudah-mudahan tidak bosan karena saya setiap kali berjumpa dengan Ustazah selalu memanfaatkan untuk bertanya. Mudah-mudahan. Demikian yang ingin saya tanyakan. Sepertinya setelah mengikuti kajian ini saya kok banyak sekali ya yang bertentangan. Karena saya itu ya, saya akan kembali lagi makanan itu. Karena saya mempunyai lambung, gitu ya, asam lambung saya. Kemudian apa, Bu Penny tadi yang mau ditanyakan? Ya itu ibu-ibu tuh ya kebanyakannya seperti itu. Bagaimana? Apakah sifat itu buruk dan harus kita tinggalkan? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nggak bisa minum kalau nggak hangat. Hangat apa panas? Saya harus panas. Tetapi ya tidak menggelegak. Tapi kalau saya masuk rumah makan selalu pesan minta minum yang panas banget. Karena kalau saya betul-betul tidak bisa makan. Dan itu akan lebih baik saya tidak bisa minum gitu. Tenggorokan ibu nggak apa-apa? Alhamdulillah ya. Saya tidak berusaha untuk meniupnya, tapi saya tidak sampai menggelegak gitu ya. Kan nanti kan ada tuh. Tapi jadi, asapnya masih ngebul. Sudah nggak ada. Nggak ada asap. Oh. Nggak ada. Tidak apa-apa. Sudah gitu. Di tahapnya. Ah, iya. Makanya alhamdulillahnya tadi ada ujungnya. Iya. Tidak ada asapnya. Enggak apa-apa. Kalau kadang-kadang ada asapnya, enggak apa-apa. Tadi saya udah tegesin, kalau asap kadar ukurannya paling tidak jangan sampai dia masih berasap. Kalau dia masih berasap, itu terlalu panas. Yang kita hindari adalah yang masih berasap itu. Kalau hanya kategori dia hangat, panas ya. Itu masih umum, banyak makanan-makanan yang hangat memang enaknya diminum dalam keadaan hangat atau dikonsumsi dalam keadaan hangat gitu. Itu enggak apa-apa, tapi hindarin jika dia berasap. Nah, dan satu lagi mungkin ini Ustazah mohon maaf. Apabila kita kan tidak boleh memakan sesuatu yang di luar kemampuan. Iya, tapi apabila kita kedatangan tamu misalnya ya, kan keuangan orang berbeda-beda. Betul. Misalkan ada yang sampai bila-bilain ngutang ya untuk menyenangkan tamunya, apakah itu diperbolehkan? Demikian itu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhutang untuk menyambut tamu. Kalau dia melakukan itu karena siasnya begitu gembira menyambut tamu, dan dia yakin kalau dia mampu membayar, maka itu terpulang pada dirinya. Insya Allah dengan rasa antusiasnya dia yang begitu senang menyambut tamu, mudah-mudahan Allah luaskan baginya rezeki, gitu ya. Tapi kalau dia tujuannya menjambut tamu karena gengsi. Gengsi takut tamu itu menganggap kok saya gak disuguhin apa-apa. Atau dia malu dong ada tamu yang ini datang masa dikasih makanannya yang misalnya kembali kepada niat. Kalau niat dia sampai itu yang masuk kategori melampaui batas kemampuan. Bahkan ditambah dengan niatan yang tidak baik. Maka tidak baik baginya. Tapi kalau dia... Kita pernah cerita, saya nggak tahu di bulan lalu atau bulan sebelumnya, membahas tentang sahabat Nabi yang begitu peduli soal menyambut tamunya Nabi. Itu kan di luar batas kemampuan dia. Sayyidina Abu Talha gak punya harta. Tapi dia milih buat nyambut tamunya Nabi. Tamunya Nabi disediain kambing masih kecil, bukan main. Yang kejadiannya makan dalam keadaan lampu dipadamkan, dia pura-pura makan bersama. Saya rasa saya pernah cerita di bulan lalu apa di bulan sebelumnya, saya lupa ya. Saya terangin itu. Itu nggak mampu, tapi tujuannya terlalu mulia. Hartanya satu-satunya tinggal itu, anaknya kelaparan. Tapi karena dia memuliain tamunya Nabi, dia sembelih tuh kambing yang masih kecil, disuguhkan kepada tamunya Nabi. Itu di luar kemampuan. Tapi karena dia mau ngehargain tamunya Nabi, itu hilang. Mulia. Bahkan turun ayat buat dia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kepada kita. Kalau kita mau menyambut tamu orang, kita makan biasanya nasi sama tempe sama apa ala kadar. Tapi begitu ada tamu, wah enggak, kita suguhin yang lebih. Lebih dari kebiasaan kita. Tapi kita mampu. Baik. Itu diminta. Kalau enggak mampu, niatnya tetap mau nyenengin tamu, enggak biar senang. Tamu jarang-jarang datang, kan tamu itu berkah, tamu itu baik. Niatnya baik. Mudah-mudahan kalau Allah bakal cepat ganti rezekinya. Dengan catatan, memang dia yakin kalau dia mampu memberikan pinjamannya. Gitu ya. Tapi kalau tujuan pinjamnya karena gengsi, karena sombong, di sini unsurnya riya, maka pastinya enggak ada kebaikan di sana. Tentu enggak akan ada kebaikan di sana. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Ibu. Cuman enggak mempersilahkan. Oh, ya enggak apa-apa. Yang khawatir itu udah lama-lama Ibu di sana air enggak keluar-keluar. Tapi kalau mata enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Jadi selak toh. Asikan ngobrol itu berarti. Enggak apa-apa, Bu. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Siapa dulu nih? Ya, Ibu. Assalamualaikum, Ustaz ya. Waalaikumsalam. Begini, Ustaz ya. Saya sering beli makanan yang sering dipajang, kayak makanan Padang gitu ya. Kita kan enggak tahu, barangkali mungkin ada pengemis atau apa yang sampai kena ain gitu ya. Nah, gimana caranya kita tuh untuk menghindari bahwa itu terlepas dari ain, Ustaz ya. Terima kasih, Ustaz ya. Sama-sama. Yang makan. Itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saumnya sunnah apa wajib? Kalau puasa sunnah. Ibu diundang. Diundang makan sama orang. Sebelumnya udah tahu belum diundang? Hah? Sudah tahu. Kenapa saum kalau udah tahu? Pertama, pertanyaannya gitu. Ibaratnya kalau kita sejak awal sudah tahu, seharusnya kita nggak saum. Perkara yang sudah diketahui, terus saum ngebatalin. Pasti di situ ada hal yang kamu udah tahu, tapi kamu tetap menjalanin. Harusnya itu konsekuensi yang tetap harus kamu jalanin. Gitu ya. Tapi kalau ibu tidak tahu, tiba-tiba lagi saum. Ibu tiba-tiba di ini orang nyediain makan atau apa, nggak enak sama yang punya rumah, kita lagi sama batal, gimana? Ulama bilang, kebanyakan ihtiram menghormati si yang undang, yang buat, yang apa, dengan kita membatalkan puasa, hukumnya boleh. Puasa sunnah. Tapi saya ngehimbau, ibu-ibu yang mau kondangan, yang mau ada arisan, yang mau misalnya ada kajian atau apa, yang sudah tahu, biasanya di situ ada kumpul-kumpul, adanya disuguhin makan oleh yang punya rumah, gitu ya. Kalau kita udah tahu begitu, sepatutnya kita menghindari puasa di hari itu. Kita yang nggak sengaja-ngaja puasa, gitu ya. Tapi kalau kita yang nggak tahu, terus tiba-tiba begitu, batalin puasa, batalin, nggak apa-apa. Ulama banyak yang kayak gitu. Ngebatalin puasa karena nggak tahu, istilahnya. sudah disuguhin, orangnya sudah mati-matian, batalin. Tapi kalau dari awal udah tahu, lebih baik gak usah puasa sekalian, Ibu. Jangan nunggu nanti di depan baru batal. Ya. Dari awal udah dipreparein gitu. Tapi secara hukum membatalkan puasa sunnah gak apa-apa. Ada lagi yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanyakan tentang kebiasaan ya. Kalau setelah habis makan, biasanya kita kumur-kumur. Tenggorokan ya, kalau nggak salah. Bukan dia perokok. Tapi karena dia itu tinggal sama orang yang merokok. Sakit hatinya kayak apa? Karena rokok itu tidak memberi dampak buruk pada si pengisapnya. Tapi bahkan orang yang ada di sampingnya pun bisa kena dampak buruk. Itulah kenapa rokok itu hukumnya berat. Gitu. Nah, jadi berbeda. Obat nyamuk, kegunaannya bukan buat kita hirup, bukan buat kita hisap, tapi dia untuk nyamuk, mematikan nyamuk. Jadi hukumnya enggak apa-apa. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Ibu. Waalaikumsalam. Amin. Biar kedengeran ya, Pak. Saya ulangi ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Saya pernah mendengar di kajian itu ada sesuatu bahan makanan yang haram. Yeah. Ya. Terus saya kalau ada di apa perkumpulan atau yeah. Dihidangkan di jamu itu pasti makanan itu ada. Nah, yang saya tanyakan itu ada ibu-ibu yang bertanya kok enggak makan kenapa? Gitu kan? Ya saya jawab enggak apa-apa. Biasanya saya Loh, Ibu kan tahu itu haram. Iya. Nah, saya aja mau tanya apa itu, Bu? Iya. Saya perlu tahu apa itu? Ragi. Ragi. Ragi tape ya. Oh ya. Yang saya tanyakan Pak, apakah saya Kak ditanya sama sebelah saya yang menanyakan kenapa enggak makan? Apa saya harus menjawab itu haram bahannya atau gimana itu aja? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan tentang ragi, ragi tape ya, atau ragi apa yang dikonsumsi? Ragi itu enggak langsung dihukumin haram Bu karena ragi itu prosesnya melalui fase gini. Fermentasi ya, saya nggak tahu namanya bahasanya apa gitu. Saya udah bertanya juga masalah ini berulang kali sama orang. Jadi kalau arak, kalau minuman, itu masanya misalnya perubahannya dari satu minggu dia menjadi arak. Setelah satu minggu dia berubah, setelah arak menjadi fermentasi. Dari fermentasi dia berubah menjadi cuka. Cuka juga melalui fase itu. Kalau kita hukumnya pukul rata, maka hukumnya cuka juga haram. Sama kayak ragi. Tapi karena dia melalui fase demi fase yang pada akhirnya menetralkan, orang makan cuka nggak mabok. Orang minum ragi tidak ada yang memabukkan. Tapi saat dia menjadi arak, nah, dia menjadi memabukkan. Di situ araknya haram. Tapi fermentasinya, kemudian cukanya, dia di situ tidak haram. Gitu. Nah, jadi kalau seandainya ibu mungkin selama ini dengar itu haram, saya mau lurusin, enggak begitu kejadiannya, enggak begitu keadaannya, kenyataannya. Bahwa dia sebetulnya boleh. Nah, gitu. Karena hakikatnya yang kita konsumsi itu tidak dari jenis bahan alkohol, dia dari alam, hanya dia melalui fase tadi, fermentasinya. Dan itu juga untuk masuk ke ranah bahwa dia haram, dia tidak memenuhi syarat orang yang makan itu mabok. Ada nggak orang yang makan itu mabok? Nggak. Iya, nggak kan? Itu nggak ada gitu. Terusin besok ibu informasikan oleh orang. Ini nggak boleh, ini ada haramnya loh. Ibu nggak boleh diem, tapi ibu harus bilang. misalnya ada yang tanya, kamu kenapa nggak makan itu? Jangan jawab nggak apa-apa. Tapi jawabnya, setahu saya itu haram. Barangkali orang yang ibu kasih tahu itu ikut terselamatkan kalau kebenarannya itu benar tentang haramnya. Tapi kalau seandainya itu tidak benar, ibu bisa jadi ketemu sama orang yang meluruskan. Nah, misalnya contohnya seperti saya sekarang. Saya bertanya sama ibu, apa tuh bu yang haramnya? Oh, ibu bisa bilang itu haram. Ibu terangin sama saya, ragi. Saya luruskan sama ibu. Nah, di sini keuntungannya. Nah, jadi kalau misalnya ibu tahu ada yang enggak boleh dimakan, dikasih tahu orang lainnya, jangan cuma jawab tidak apa-apa. Nah, gitu. Sama-sama. Udah, ada lagi? Boleh. Makan lagi, Bu. Makan lagi. Makan lagi. Yang jawab rame banget. Ibu-ibu udah tegang aja, takutnya beneran haram ini. Oh iya. Ya, Ustazah, enak yang enggak habis. Karena kalau dibuang sayang, tapi dimakan jadi kenyang banget. Bagaimana hukumnya, Ustazah? Tadi benernya udah ditanya loh, Ibu. Apa? Saya udah menjawab sebelum ditanya sebetulnya tadi. Ibu, poinnya gini, ngabisin makanan karena sayang sama kan sama mubazir? Sama kan? Alasannya karena sayang atau mubazir. Tapi kalau dipaksakan kenyang. Ibu berarti tahu mana yang lebih dampaknya buruk sama ibu. Buang makanan atau masukin makanan. Kan dua-duanya sama-sama enggak baik nih. Ya. Buang enggak baik, masukin juga enggak baik. Tapi kalau saya di posisi itu, saya memilih membuang makanan. Dengan niatan barangkali ada kucing yang mau makan, barangkali ada ayam mau makan, barangkali ada jin yang mau makan, kalau itu makanan ada tulang ikannya atau apa, karena jin makannya tulang, seperti yang kita bahas, daripada saya masukin ke dalam perut saya. Kalau saya masukin ke dalam perut saya, selain kenyang, dampaknya kita udah dengar tadi banyak sekali. Melemahkan daya kecerdasan, lemahnya tubuh, kerasnya hati, tuh Masya Allah ibu-ibunya pada pinter-pinter nih, Masya Allah. Nah, udah pada tahu tuh begitu ya. Jadi saya lebih memilih untuk tidak menghabiskan. Memilih membuang dengan niatan demikian, dan saya lebih menjaga lambung saya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga terjawab yang bertanya di online. Ya, ya Ustaz. Ada lagi? Iya, bentar. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ingin bertanya. Kadang saya sering habis makan itu ketika belum selesai, cuman sering kayak mau ke belakang seperti itu, Bu. Nah, saya itu meninggalkan makanan yang masih ada. Nah, kemudian ada teman yang menceritakan kalau udah kalau sudah ditinggal, iya, ambil yang baru karena yang ditinggal itu udah dimakan sama jin gitu. Oh. Nah, dan apakah itu benar gitu? Iya. Gitu. Serta lagi Bu izin bertanya, saya kan sering kumpul sama teman. Ya. Apa? Sering kumpul sama teman-teman kuliah yang dia notabene-nya itu perokok. Iya. Yeah. Tapi waktu dia merokok, saya tuh pas waktu nelan otomatis, saya juga asap rokoknya itu masuk, Bu. Nah, itu bagaimana ya, Bu? Iya. Yeah. Baik. Oh, Ustazah. Iya. Yeah. Ustazah, terima kasih. Iya, yeah, sama-sama. pertanyaan pertama berkenaan tentang kalau makan di tengah-tengah makan dapat panggilan alam. Ya. Kemudian ke toilet dulu, balik lagi. Itu gimana? Jangan sedih. Saya juga suka begitu. Tapi makanan kita masih boleh dilanjutkan. Gak ada ceritanya jin yang makan. Gak ada. Makan, lanjutin. Gak apa-apa. Kamar mandi sebentar, makan, lanjutin. Jin belum makan, belum. Kamu belum niatin buat jin kok, jin udah makan. Songong, gak ada gitu. Kedua, kamu duduk sama teman-teman perokok dan kamu suka menghirup, maka harus bagaimana? Saran saya, kalau teman kamu ngerokok, bangun dari bangkumu. Bangun sampai dia selesai ngerokok. Atau harusnya etikanya perokok, perokok itu yang bangun, yang merokok di tempat lain, bukan mengganggu orang lain yang nggak merokok. Itu etikanya orang rokok. Kenapa di misalnya di mall atau di luar-luar sana, orang kalau ngerokok itu memang ada tempatnya. Dia ngerokok sampai selesai, dia kembali lagi join. Karena menghargai orang lain. Itu juga harus terjadi. Ibu-ibu juga kepada keluarga yang ada yang merokok, waktunya merokok, keluar. Selesai merokok, masuk lagi. Jadi tidak merugikan orang lain. Yang lainnya. Nah kalau nggak mungkin, Ustazah, saya bilangin ini teman-teman saya, soalnya dari 5 yang ngerokok 4, saya doang yang nggak ngerokok, kamu yang bangun. Kamu yang bangun, kalau mulai ngerokok bangun dulu. Kalau ditanya mau kemana, kamu orang lagi ngerokok, saya nggak mau ikut-ikutan. Gitu, nanti dia yang nggak enak sendiri. Gitu. Kamu bangun, selamatkan dirimu sendiri, karena nungguin orang nyelamatin kita nggak bakalan ada yang nyelamatin. Yang sayang sama diri sendiri ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi udah. Waduh, hari ini semangat sekali kayaknya ini. Pada nanya. Tapi mana? Yang mau nanya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mau bertanya kalau misalnya kita punya makanan, terus makanannya itu di kerubung semut gitu loh, Jah. Ustazah. Mm-hmm. Ada banyak semut, padahal makanannya itu masih banyak. Yeah. Nah itu nomor satu, semutnya itu kita bunuh apa enggak? Terus nomor dua itu makanannya yang udah kena semut itu kita boleh makan lagi enggak ya? Semut gini, saya kalau saya enggak kebayang bunuh semut gimana yang udah ada di makanan. Saya biasanya makanan yang dikerumunin semut itu kita taruh di matahari. Kita ketrek-ketrek ya, biar dia ngingsir sendiri bahasanya gitu. Kalau dianya hidup, dianya hidup biasanya diketok-ketok dia bubar sendiri itu semut. Sampai dia bubar. Kalau udah bersih gimana? Boleh dimakan? Gak boleh. Makan lagi gak apa-apa. Makan lagi gak apa-apa. Boleh. Karena gak najis kok. Enggak. Ya. Jangan dibunuh semua, kesian. Semut itu salah satu binatang yang sebetulnya tidak dianjurkan untuk dibunuh. Kecuali dia mengganggu. Semut rang-rang, ngepanas, ngegigit, ya ngeganggu. Dia baru boleh. Tapi kalau cuma semut yang kemakanan, jangan dibunuh ibu. Keluarin aja, ke matahariin, diketrek-ketrek, biar dia pergi sendiri. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya bertanya, kan kita tidak boleh makan terlalu kenyang. Yeah. Sedangkan kan anak kecil biasanya itu disuruh makan yang banyak biar tidak stunting gitu ya. Biar apa? Tidak stunting. Kekurangan gizi istilahnya. Kekurangan gizi, Oh iya. Yeah. Apalagi kan program pemerintah juga menyarankan untuk makan dulu yang bergizi dan lumayan banyak itu sebelum sekolah. Padahal setelah itu kan mereka mendapat apa ya belajar itu kan menyerap ilmu. Nah di situ bagaimana Us? Apakah harusnya tuh anak-anak itu makannya seberapa agar bisa tetap bisa konsentrasi untuk sekolah, untuk menangkap ilmu? Takarannya seberapa kenyangnya itu menurut Ustazah itu seperti apa gitu. Oke. gini Ibu, sebetulnya setiap anak berbeda-beda. Berbeda-beda lambungnya, tinggi badannya, beratnya, dan lain-lain gitu ya. Lebih tepatnya, kalau Ibu mau bertanya yang baik bagi dia, untuk berapa makanannya sih, berapa itu bertanyanya pastinya sama dokter gizi. Nah, saya jawab serius, itu pastinya bertanya sama dokter. Karena gini, saya nggak mungkin bilang, Bu, kasihnya nasinya 3 sendok lah. Kalau anak Ibu ternyata gemuk banget, kayaknya nggak cukup itu 3 sendok gitu. Jadi, itu bukan ranahnya saya memberitahu berapa. Yang saya tahu, tidak memaksa anak untuk makan sampai di tahapnya dia yang bilang sudah cukup. Dulu saya punya nenek, Bu. Orang tua kita repot ngurusin anak makan, makan, makan tuh yang banyak. Kalau belum ini perut-perut tuh kenyang, bagus, luar, bawel banget. Nenek saya dari dulu ngomongnya gini, anak tuh kalau lapar pasti makan. Jadi gak usah kerepotan. Kalau dia lapar, dia pasti nyari makan. Yang kamu mau khawatirin anak bayi, belum bisa ngomong. Anak bayi yang masih diajarin makan, itu masuk akal. Tapi kalau ngomong, jangan kerepotan. Nih kadang-kadang anak udah umur 10 tahun. Udah bisa ngomong, udah bisa maunya apa, udah kerepotan. Nggak usah lah, kadang-kadang dia nggak makan nasi, makannya jajanan. Nah ini kembali kepada bagaimana pola hidupnya dia dari kecil. Ibu sudah memberikan jajanan apa kepada anak dari kecil, itu yang akan membuat dia terbiasa di hari kemudian. Kalau dari kecilnya memang terbiasa jajan, ya sampai gede mungkin dia lebih memilih jajan daripada makan benar gitu. Jadi kembalinya kepada pola awal. Nah kalau ada pun soal program pemerintah seperti yang Ibu bilang, ya lebih tepatnya harus bertanyanya sama dokter gizi. Yang baik buat anak kita apa? Untuk dia seberapa banyak. Seperti itulah pastinya. Bukan saya pastinya yang jawab. Saya hanya bisa memberikan gambaran makan yang cukup. Bukan makan yang berlebihan. Juga bukan makan sampai kenyang. Enggak gitu konsepnya. Tapi makan yang cukup. Itu aja. Baik. Ada lagi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kan saya kadang makan di luar. Itu kalau warung-warung yang kecil itu kan suka masang kata halal. Ya. Belum tentu ada sertifikatnya. Betul. Nah, saya pernah nanya ke mbaknya yang ngelayanin itu, Mbak ini halal enggak? Dia jawab, saya enggak tahu Bu, karena saya bukan yang masak. Nah terus itu apa yang harus dilakukan gitu loh, apa kita ini halal, udah yang penting halal, ratusan halal kita makan aja atau gimana? Oh. Itu pertanyaan saya, satu. Yang kedua masalah rum dalam roti, itu hukumnya haram atau halal? Karena ada yang bilang halal, wong itu makanan tidak memabukkan, ada yang bilang haram. Nah itu saya bingung gitu. Ya, udah itu aja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke satu restoran, bertanya kepada yang ada, ini halal atau tidak, dia nggak bisa jawab antara halal atau tidak. Pilihannya apa? Keluar. Jangan makan. Karena dia dari awal jawabnya nggak tahu, berarti dia sendiri aja nggak bisa ngejamin kalau yang dimakan itu halal. Pilihannya kalau saya pasti meninggalkan. Saya ganti. Terlepas apapun yang tertulis gitu ya, misalnya ada yang tulisan halal atau apa. Karena kita nanya sama yang ada di situ, karyawan ataupun tidak, jawabannya nggak tahu. Itu jawaban yang kesatu. Yang kedua, berkenaan dengan rum. Rum itu jelas jenisnya alkohol. Dia berada di ranahnya najis dan ranahnya alkohol, hukumnya haram. Jadi mau dia tidak memabukkan sekalipun, ya dia haram. Dia haram. Jadi memang enggak boleh dimakan. Wallahu a'lam bishawab. Rum ya, itu rum. Sudah? Ya, kamu tanya. Ya, tanya. Tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Makasih. Adik ini bertanya tentang kepiting. Kepiting haram atau halal? Yang saya tahu kepiting haram. Berdasarkan fatwa sebelum-sebelumnya, sedari dulu kepiting haram. Yang boleh itu rajungan. Rajungan halal, kepiting haram, gitu ya. Nah, bagaimana dengan ada fatwa-fatwa belakangan yang menyebutkan dia halal? Saya pribadi nggak pernah menelusuri langsung tentang kehidupannya kepiting. Saya serius, Ibu. Saya nggak tahu. Jadi saya itu kan bacanya yang di kitab aja gitu. Saya nggak pernah lihat benar. Adapun dengan telusuran yang sekarang menyatakan kalau hakikatnya kepiting itu tetap hanya bisa hidup dalam satu alam gitu ya, yaitu di air. Nah, saya terlepas kepada mereka. Kalau memang fatwa itu merujuk kepada fatwa ulama MUI, maka mungkin kita beristimbat ngambil dalil dari mereka boleh. Tapi kalau saya pribadi sampai detik ini saya belum pernah makan kepiting. Kalau rajungan saya makan, kalau kepiting enggak. Iya. Gitu aja. Mudah-mudahan terbantu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan semua yang bertanya terjawab. Insyaallah semua ilmu yang kita pelajari insyaallah bermanfaat untuk saya sendiri juga untuk semuanya yang hadir. Bersama-sama kita berdoa. Kita tutup majelis kita pada hari ini. Insyaallah mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari diterima oleh Allah, diterima oleh Rasul dan wabil khusus menjadi catatan ilmu manfaat untuk kita bersama. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan khusus juga untuk seluruh tim sahabat cinta, mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dan mudah-mudahan kekuatan untuk tetap terus menuntun kita agar kita bisa terus-terus tetap menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul, agar kita terus bisa mengkaji ilmu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah. Dan seluruh pahala mudah-mudahan mengalir untuk mereka semua ya, seluruh kru dari sahabat cinta. Mudah-mudahan Allah yujazikum bihasanil jaza. Semoga Allah membalas kalian dengan balasan yang sangat-sangat berlimpah insyaallah. Dan untuk kita semua yang hadir mudah-mudahan ya Allah tidak ada dari kita satupun yang kembali. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita sudah dihapuskan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sudah meninggikan derajat kita, menjadikan kita insyaallah hamba-hambanya yang dicintainya, hamba-hamba yang disayanginya, dan mudah-mudahan hamba-hambanya yang diakuinya insyaallah, dan kita menjadi umatnya, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan oleh Rasulnya, dan mudah-mudahan bisa meneladani akhlaknya beserta budi pekertinya dan seluruh ajarannya insyaallah, dan mudah-mudahan Allah pelihara kita semua, pelihara iman kita, pelihara Islam kita, dan tidak ada dari kita yang wafat melainkan kita insyaallah diambil dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat yang terakhir keluar dari lisan kita semua adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas kalimat itu kita hidup dan di kalimat itu pula kita dimatikan. Dan dengan orang-orang yang mengucap kalimat itu kita akan kelak disatukan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.